Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Sebelum kita melanjutkan untuk mempelajari kitab Ad-Dawa, penyakit dan obatnya, terlebih dahulu kita mengingat dan mengetahui berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kaum muslimin yang mereka menganggap itu adalah perkara baik, termasuk dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Tayyib. Indak Mas Toto, Mas Abdullah. Sekarang kita berada pada bulan apa, Mas? Hijriah. Rabiul Awal. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal? Aba Yusuf. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal? Hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan bahwa beliau lahir pada tanggal berapa? Pak Gasmono, bulannya Rabiul Awal, ya, tanggalnya, Pak Saiful, 12, ya, bulan 12 Rabiul Awal. Tahun tersebut dikenal dengan tahun apa, Pak Yanto? Apa Sofi ya? Tahun gajah ya. Jadi Rasul alaihi salatu wasalam lahir pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggalnya tanggal 12. Ya. Kemudian pada tahun tersebut diistilahkan dengan tahun gajah. Nah, karena ada tentara bergajah, ya Abraha, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Pertanyaan berikutnya, apakah benar perbuatan dari sebagian masyarakat yang mereka dalam rangka mengagungkan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan maulid ataukah memperingati hari lahirnya Nabi, hari ulang tahunnya Nabi? Aba Naufal, apakah benar keyakinan mereka? Tidak benar. Dasarnya apa, Pak? Kok mengatakan tidak benar? Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan perayaan hari ulang tahun hari lahirnya beliau. Ini satu. Ya, sedangkan kita kaum muslimin dihimbau, dihasung, dibimbing, diajari untuk mengikuti yang pertama bimbingan Nabi, yang kedua para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ternyata Nabi tidak mengadakan hal itu, para sahabat juga tidak melaksanakannya. Tayyib. Ini yang pertama. Dasar yang lainnya, yang menunjukkan bahwa perbuatan mereka ini tidak benar, keliru kalau dinisbahkan sebagai ajaran Nabi ataukah sunnah Nabi. Aba Salma. Amalan. Tayyib Hasanta. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Nah, siapa itu? Ilyas. Tayyib. Barakallahu fiik. Tadi sahabatnya telah disebutkan dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa yang meriwayatkan? Yang mengeluarkan? Muslim. Tayyib. Ini mirip dengan hadis satunya. Abu Salihah. Tadi man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Satunya lagi. Selain itu. Man juga. Mirip dengan tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Nggak ingat? Apa kan Zin? Abu Nusaifah ya? Atau Abu siapa ini? Nufaisah. Abu siapa anda? Abu Ibrahim saja. Tayyip. Fadal. Lupa. Abu Abdillah. Abu Lukman. Sekarang ingat ya? Tayyip. Itu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa artinya Abu Ali? Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa artinya? Man amila. Tayyib, siapa saja yang melakukan amalan, melakukan perbuatan dalam agama Islam yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka amalan itu tertolak. Ini satu. Yang kedua tadi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sebentar mas, gantian mas. Ayo, Pak Bukhari, Abu Usama. Ahdatha. Tayyib. Siapa saja yang mengadakan perkara, mengadakan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Tadi telah kita dengarkan bahwa Nabi tidak melakukan hari ulang tahun. Para sahabat juga tidak melaksanakan, merayakan hari kelahiran Nabi. Tidak memperingati hari ulang tahunnya Nabi. Jadi kebiasaan itu muncul pada generasi jauh dari masa Nabi. Ya, juga bukan di masa para sahabat maupun tabi'in. Tapi di masa setelah itu. Nah, kemudian dalam amma ayat juga telah disebutkan bahwa syariat Islam ini telah sempurna. Ketika telah sempurna, ya berarti tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurangi. Ya, karena kalau ditambah maka justru akan mencacati. Ketika dikurangi juga sama akan mencacati. Maka ora kurang, ora punjul, ora luweh kuwis dadi rukune jarine gitu. Ya sudah sempurna ya sudah. Ya, sami'na wa ta'na, sedika dawuh, siap melaksanakan dawuh Kanjeng Nabi yang demikian. Lah, ayat tersebut bunyinya seperti apa? Padang. Ayat yang menyebutkan bahwa agama Islam ini telah sempurna. dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Lupa. Tayyib. Abu Abdillah juga ini ya. Ya Mas Wonosari. Abu Abdillah jenengan. Abu Said. Masyaallah. Fadhol. Disempurnakan. Sa'id akhaka, tolong saudaramu. Antaba Sa'id. Enggak ingat sebelah kanannya. Tadi lupa jadwalnya, Pak. Enggak apa-apa. Lupa dimaafkan, Pak. Betul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tayyib. Apa artinya hamam? Apa artinya ayat tadi? Sebagai agama kalian. Tayyib barakallahu fiik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama ini untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku ridha, aku rela Islam menjadi agama bagi kalian. Ini adalah ayat yang sangat istimewa. Ya, ayat yang sangat istimewa. Karena pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa agama Islam telah disempurnakan. Ya, yang menyempurnakan adalah Allah Azza wa Jalla. Zat yang mengutus para nabi dan rasul. Zat yang menurunkan kitab-kitabnya. Zat yang memutuskan dan menetapkan syariat. Ternyata Allah Azza wa Jalla, zat yang telah melakukan hal tadi, telah menyempurnakan agama Islam ini. Sehingga sekali lagi, berdasarkan ayat barusan, kemudian dua hadis tadi, kita ketahui bahwa memperingati hari lahirnya Rasul alaihi salatu wassalam itu bukan termasuk perkara sunnah, bukan termasuk dari bimbingan Nabi. Bahkan berdasarkan hadis tadi, amalan itu tertolak. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dari sini, hadirin barakallahu fikum, mengingatkan kepada kita semua apa yang dinasihatkan oleh salah seorang alim dari kalangan ulama. Beliau adalah Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam kitabnya Kitabul Ilmi yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Di antara isi nasihat beliau pada salah satu karya tadi, beliau menasihatkan agar kita semangat dalam menimba ilmu agama. Kita semangat dalam bertolabul ilmi. Kita semangat dalam mempelajari ilmu agama Islam. Karena yang namanya ilmu agama, ataukah karena yang namanya syubhat dan kerancuan dalam berfikir, itu butuh untuk dibantah, butuh untuk diluruskan. Kemudian untuk meluruskan dan membantah pemikiran-pemikiran yang keliru seperti tadi, butuh adanya orang-orang yang tampil. Kitab-kitab dari para ulama banyak, tapi butuh adanya orang yang menyambung dan menyampaikan dari isi kitab tadi. Ya, kitab-kitab para ulama banyak, tapi ketika tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang menukil ataukah mengeluarkan isi kitab tadi dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan, dalam bahasa sekarang di-share di medsos dan semisalnya, maka kitab itu tidak bisa ya tidak mungkin untuk tiba-tiba masuk ke grup-grup yang ada atau kita ini lari ke sana kemari, kan enggak mungkin. Sehingga butuh adanya orang-orang yang ya mengeluarkan, menyambungkan isi kitab tadi. Yang itu merupakan isi nasihat, wejangan, demikian pula ilmu para ulama terdahulu. Sehingga dari itu beliau menyarankan dan menghasung untuk kita semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua maupun yang muda, untuk semangat dalam menimba ilmu agama. Ya, semangat dalam menimba ilmu agama. Kemudian yang kedua, yang namanya ilmu agama itu butuh untuk dimurojaah. Ya, butuh untuk dimurojaah, diulang-ulang. Sehingga penyair mengatakan bahwa dalam bahasa kita, hidupnya ilmu itu dengan memurojaahnya, dengan mengulang-ulangnya. Dan matinya ilmu adalah ketika lupa, ketika seorang lupa dari ilmu tersebut. Ya. Dan kita sendiri ataukah kita semua merasakan bahwa hafalan kita ini tidak bisa diandalkan. Ya. Tidak bisa diandalkan. Sekian hari tidak terulang, sudah banyak yang lupa dari ingatan dan pikiran kita. Sehingga butuh dimurojaah, butuh diingat-ingat, butuh diulang-ulang. Sehingga orang Arab mengatakan dalam pepatahnya, ma takarroro takorroro, apa saja yang terulang itu akan menancap. Ya, sehingga dari sini ketika kita mendengarkan kajian, ternyata kajiannya kok terulang-ulang terus, ya pembahasannya terulang-ulang terus, ya sabar. Insya Allah dengan terulang-ulangnya ya kajian dan ilmu pembahasan tadi, semoga itu semakin menancap dalam kalbu kita. Nah, sehingga hadirin barakallahu fikum, marilah kita banyak-banyak untuk bertolabul ilmi, kemudian mengulang-ulang dari apa yang telah kita dengarkan. Barakallahu fikum. Abah Lukman, sampai mana? Ada yang di studio? Tolong yang mengudara dimatikan dulu ya. Iya. Sampun, jazakallahu khair. Baik. Jadi untuk kali ini saya paham bahwa anak-anak kita, adik-adik kita sedang ujian, sehingga mereka butuh untuk mengulang dan mempelajari, ya, memurojaah dari durus yang ada. Besok pagi jam 6 ada apa namanya itu ujian dimulai, bahkan sudah dari hari Sabtu kemarin. Sehingga mungkin kajian kita cukupkan. Ya, kebetulan juga saya sedang diuji, anak saya ikut itu ya. Jadi kita ingat ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya anak dan harta itu ujian. Ya, yang kaya diuji dengan hartanya, yang punya anak diuji dengan anaknya, yang enggak punya anak juga diujian gitu ya. Suwiran di anak, ralentain anak gitu. Ya, sehingga itu anak saya berlarian, khawatir malah juga belum belajar karena besok juga ujian juga ini ya. Tayib, yang hendak anda sampaikan. Jadi apa namanya? Terutama di waktu pagi itu sering anda dapati lampu-lampu masjid itu sudah waktunya untuk dimatikan, tapi banyak yang mungkin lupa ataukah apa namanya itu sibuk dengan urusan lain sehingga terlewat begitu saja, padahal kita ketahui bahwa para musinin itu ekonominya sedang tidak baik-baik saja katanya gitu ya. Sehingga dari situ mari kita berlomba untuk membantu ya kegiatan, demikian juga dengan tenaga kita. Paling tidak kalau kita matikan satu lampu saja itu kan kalau dikalkulasikan satu bulan paling tidak misalkan 500 rupiah. Ini kalau ada 20 lampu kan 500 kali berapa? 20 sudah kelihatan duitnya ini itu bisa untuk bayar yang lain. Sehingga dari situ mari kita bantu masjid kita ini agar bisa hemat, diantaranya ketika memang pagi lampu sudah tidak dipakai, ya mari kita matikan. Ya, kalau kita tidak bisa bersedekah dalam bentuk uang, minimal kita mengurangi pemakaian lampu yang di masjid ini. Gitu ya, siapapun dia dan statusnya apa, baik santri ataupun ikhwah, ya mari kita bantu masjid ini agar bisa senantiasa continue untuk terang dan seterusnya. Sekali lagi, karena kondisi para muslimin ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Kalau dulu-dulu mungkin silakan jor-joran monggo, tapi untuk sekarang kita ya banyak-banyak berhemat seperti itu. Barakallahu fikum. Ini kajian kita kali ini semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi untuk thalabah biar murojaah. Kemudian ikhwah juga yang bawa anak bisa dimurojaah anaknya. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, insyaallah satu huruf bernilai 10 pahala. Kalau baca ya 100 huruf ya tinggal mengalihkan. Dan saya juga akan mempelajari anak saya. Tadi tak janji kalau ikut ya harus belajar ini dia. Ya. Enggak cuma mainan katanya insyaallah ini. Ya sudah, semoga anak-anak kita maupun cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang dan cucu-cucu yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk pandangan kita dan menjadi penerus generasi dan estafet dakwah kita. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.